Saliman TV dalam keadaan sehat wal afiat. Amin. Amin. Nah, sebelum kita melanjutkan pada materi yang akan beliau sampaikan, mari kita siapkan catatan kita karena di akhir kajian kami akan membuka sesi tanya jawab. Dan silakan kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda terkait materi yang akan beliau sampaikan dengan mengirimkan pesan singkat atau WhatsApp ke nomor 0873 0873 kali 04 kali 846. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui line telepon, silakan hubungi kami di 0313710210. Baik, ikhtal iman, untuk mempersingkat waktu, mari kita simak materi yang akan beliau sampaikan. Dan kepada Al-Ustaz, fayatafaddal mashkura wa ma'jura. Jazakumullah khairan kathiran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan yang baik ini kita senantiasa dalam lindungan Allah dan InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita ambil syarahnya dari karya Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, yaitu syarah Syama'ilin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas bab ma ja'a fi qira'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang bacaan Al-Qur'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana bacaan Rasulullah ketika membaca Al-Qur'an? Wal murad bi qira'ati Rasulullah ay qira'atuhu lil Qur'anil Karim. Bagaimana bacaan Rasulullah ketika membaca Al-Qur'an? Min haythu rafa'u sawti bil qira'ati awil israru biha. Ya, kapan Rasulullah mengangkat suaranya? Kapan Rasulullah mensirihkan atau melirihkan bacaan Qur'annya? Wa min haythu al-waqfu wal-mudud. Kapan Rasulullah berhenti? Kapan Rasulullah memanjangkan bacaannya? Wa min haythu tartil, bagaimana Rasulullah mentartilkan Al-Quran. Wa min haythu tahsinus saud, bagaimana Rasulullah memperindah suaranya ketika melantunkan Al-Quran. Itu adalah berkaitan dengan bab yang kita pelajari ini. Bab bacaan Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk ke hadis yang pertama. Qala al-muallif al-imam at-Tirmidzi rahimahullah, حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن أبي مليكة عن يعلى ابن مملك أنه سأل أم سلمة. Jadi ada seorang laki-laki yang bernama يعلى بن مملك. Dia bertanya ke salah satu istrinya Nabi, yaitu Ummu Salamah. An qira'ati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ummu Salamah, ibunda kita, ibunda orang beriman, istri Rasulullah, pernah ditanya tentang bagaimana bacaan Quran Rasulullah. Fa idza hiya tan'atu qira'atan mufassaratan harfan harfan. Maka Ummu Salamah mensifati bagaimana bacaan Rasulullah. Dan beliau mengatakan bahwa bacaan Rasulullah itu mufassaratan harfan harfan. Disebutkan dua sifat bacaan Qur'annya Rasulullah. Sifat yang pertama, mufassarotan. Jadi bacaan Rasulullah itu mufassarah. Apa maknanya mufassarah? Maknanya adalah Rasulullah itu intonasinya, bacaannya itu memperjelas maknanya. Ya, jadi intonasi lagunya, ya, bacaan Rasulullah terhadap Al-Quran itu menjadikan ayatnya itu seperti tertafsiri dengan bacaannya Nabi. Bacaannya Nabi, lantunannya, merdunya, suaranya itu mentafsiri maknanya. Sehingga orang paham maknanya dengan intonasi yang atau dengan suara, dengan tartil yang dibaca Nabi. Maka orang itu ketika mendengarkan bacaannya Nabi, maka bacaannya itu sangat mufassarah. Mufassarah itu gamblang, paham, jelas. Sehingga orang paham maksud ayat itu. لِأَنَّهَا تُعِينُ الْقَارِئَ وَالسَّامِ عَلَى الْفَهْمِ وَالتَّدَبُّرِ. Jadi bacaannya Nabi itu membantu orang yang mendengarkannya, sehingga orang yang mendengarkannya itu gampang paham dan bisa mentadaburi. Karena bacaannya Rasulullah itu mentafsiri apa yang dibaca. Ini luar biasa. Itu sifat yang pertama, bahwa bacaan Qur'annya Rasulullah itu mufassarah, jelas. Orang itu paham maknanya dengan lagu dan intonasinya. Kemudian sifat yang kedua adalah harfan-harfan, huruf per huruf. Maksudnya bacaannya Nabi itu jelas, makhrajnya benar, makharijul hurufnya benar dan tepat. Setiap huruf diberi haknya, ya, panjang pendeknya tepat, harfan-harfan, ya. Maksudnya di sini harfan-harfan adalah annahu yatarassal fi ikhrajil huruf wal kalimat fatakunu wadhihatan bayyinatan fatufham. Di bacaannya Nabi itu wadhihatan, jelas, terang, ya, fatufham, dan bisa dipahami. Ya, kapan baca ain, kapan membaca hamzah, ya, perbedaan antara huruf satu dengan huruf lain sangat jelas, tidak ada kesamaran. Itu bacaan Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita pindah ke hadis yang kedua. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Wahab bin Jarir ibn Hazim qala haddatsana abi an Qatadata qala qultu li Anas bin Malik. Ada seorang tabi'in yang bernama Qatadah. Qatadah ini bertanya ke salah seorang sahabat Nabi yang bernama Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ini sahabat Nabi yang dekat sama Nabi, ngerti seluk-beluknya Nabi, karena dia adalah khadimur Rasul, pelayannya Rasul. Jadi kemana-mana bareng Nabi nih, Anas bin Malik nih. Lah, Anas bin Malik ini pernah ditanyai seorang tabi'in, kaifa kanat qira'atu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Anas bin Malik, bagaimana bacaan Qur'annya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana dulu Rasul kalau baca Qur'an itu? Faqala, maka Anas bin Malik menjawab, qira'annya Rasulullah itu maddan. Ya, maddan, apa maksudnya? Kanat qira'atuhu maddan, maknanya adalah kana, ya, yamuddu ma yahtaju ila maddin. Ya, Rasulullah dulu itu memanjangkan apa yang memang waktunya dipanjangkan. Kapan mad wajib mutasil, kapan mad jaiz munfasil, ya, jelas. Kalau panjang, dibaca panjang. Rasulullah tidak mendolimi hak huruf. Ya, wa hadha tafsirun li qira'atin nabi fi ba'dhi sifatihi. Ya, inilah tafsir dari bacaan Rasulullah. Fa qira'atuhu sallallahu alaihi wasallam laha awsaf adidah. bacaannya Rasulullah itu banyak tafsirannya, banyak perinciannya, banyak sifat-sifatnya. Salah satu diantaranya adalah mat. Jadi kalau waktunya panjang, dibaca panjang. Tidak tergesa-gesa, memberikan hak setiap huruf. Waktunya mat, ya dibaca panjang. Waktunya tidak mat, ya tidak dipanjangkan. Nah, itu maksudnya. Haddasana, hadis berikutnya. Haddasana Ali ibn Hujrin. Qal haddatsana Yahya bin Sa'id al-Umwi. Kemudian an ibni Jurayjin, an ibni Abi Mulaikata, an Ummi Salamata. Qalat, dari Ummu Salama. Ummu Salama adalah di antara istrinya Nabi yang cerdas. Ummu Salama berkata, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memotong setiap ayat dalam bacaan Qur'annya. Ya, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yuqatti'u qira'atahu. Apa artinya? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti pada setiap ayat. Rasulullah tidak menyambung ayat satu dengan ayat berikutnya. Kalau waktunya berhenti, Rasulullah berhenti. Ayatan-ayatan, per ayat. Ya. Yaqulu, Rasulullah dulu berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berhenti. Terus dilanjut, Ar-Rahmanirrahim. Berhenti. Kemudian dilanjut, Maliki Yaumiddin. Jadi Rasulullah tidak mewasol, tidak disambung langsung dah. Ayatan-ayatan. Kana Nabi SAW yuqatti'u qira'atahu. Dulu Rasulullah memotong per ayat. Tidak menyambung, tidak mewasolkan bacaan beberapa ayat dalam satu nafas. Tidak. Tapi ayatan-ayatan per ayat. Dengan tuma'ninah. Ya, tidak tergesa-gesa. Memberikan setiap huruf akan haknya. Tidak mendolimi, tidak ada huruf yang hilang. Hurufnya kebaca semuanya. Terang, nyata, jelas. Itu bacaan Qur'annya Rasulullah SAW. Kemudian berikutnya, ikhwatal iman, hadis berikutnya. Haddatsana Qutaibah. Qal haddatsana Al-Lais an Mu'awiyah bin Shalihin. عن عبد الله بن أبي قيس قال سألت عائشة. Ada seorang laki-laki yaitu Abdullah bin Abi Qais, dia bertanya kepada ibunda kita Aisyah radhiyallahu an radhiyallahu anha. سألت عائشة, aku bertanya kepada Aisyah. عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر. Aku dulu pernah bertanya kepada Siti Aisyah tentang bacaan Qur'annya Rasulullah. Apakah dulu Rasulullah itu melirihkan pelan-pelan bacaan Qur'annya, ataukah Rasulullah dulu itu mengeraskan bacaan Qur'annya? Qalat, maka dijawab oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha, kullu dzalika qad kana yaf'al. Itu semuanya pernah dilakukan Nabi. Artinya kadang Nabi itu melirihkan suara bacaan Qur'annya, tapi kadang Nabi juga mengeraskannya. Qad kana rubbama asarra wa rubbama jahara. Terkadang Rasulullah itu memelankan bacaan Qur'annya, tapi terkadang Rasulullah menampakkan terang bacaan Qur'annya, mengeraskan bacaan Qur'annya. Fakultu, maka kata Abdullah bin Abi Qais yang bertanya tadi, dia berkata, fakultu alhamdulillahilladzi ja'ala fil amri sa'atan. Alhamdulillah, dalam hal ini Allah menjadikan perkaranya sangat luas. Artinya boleh pelan, boleh keras. Ya, boleh suara kecil, boleh suara agak keras. Ternyata masalah ini luas. Enggak usah saling menyalahkan. Ya, kadang Rasulullah mengeraskan bacaannya sehingga orang lain dengar. Tapi terkadang Rasulullah melirihkan. Ya, begini ya, termasuk dalam hadis yang lain, ya, sama diriwayatkan Imam Tirmidzi, tapi dalam kitab Al-Jami' Jami' At-Tirmidzi, ya, dengan lafaz yang lain, sa'altu Aisyata kaifa kanat qira'atun nabiy sallallahu alaihi wasallam bil lail. Dulu aku bertanya kepada Aisyah, aku pernah bertanya kepada Aisyah tentang bagaimana bacaan Qur'annya Rasulullah ketika malam hari. Kalau sholat tahajud malam-malam, itu bagaimana bacaan Qur'annya Rasulullah? فَقَيَّدَ الْقِرَاءَةَ بِاللَّيْلِ أَثْنَاءَ تَحَجُّدِهِ. Nah, diikat waktunya malam tadi itu, yaitu ketika Rasulullah SAW bangun sholat tahajud. Sallallahu alaihi wasallam, itu bagaimana bacaannya? Qalat, maka Aisyah menjawab, kullu dzalika qad kana yaf'al. Semuanya pernah dilakukan Nabi. Kadang bacaannya keras, kadang ringan, kadang lirih, kadang jahar. Kemudian thumma wadhdha dzalika biqauliya qad kana rubbama asarra wa rubbama jahara. Kadang Rasulullah itu lirih bacaannya, tapi kadang keras bacaannya. Ai annahu kana sallallahu alaihi wasallam idza kana fi qiraati fi tahajjud famarratan yajharu bima biha fayarfa sautahu biqadrin yasma'uhu man kana qariban minhu wala yarfa'uhu aliyan jiddan. Kata pensyarah, yaitu Syekh Abdul Razak, mengatakan maksudnya adalah dulu Rasulullah kalau sholat malam, sholat tahajud, itu Rasulullah kadang-kadang menjaharkan bacaannya. Tapi kadang-kadang Rasulullah menjaharkan bacaannya, mengangkat suaranya, sehingga orang yang ada di dekatnya itu mendengar. Wala yarfa'uhu aliyan jiddan. Bukan berarti maknanya Rasulullah suaranya keras banget, bukan. Maksudnya Rasulullah bersuara sehingga orang di sekelilingnya yang di dekat sama beliau itu ngerti bacaannya Nabi. Menjaharkan. Wa yusirru biha ukhra, tapi kadang-kadang lirih sehingga orang-orang enggak dengar, kadang-kadang pelan. Fala yasma'uha ahadun, sehingga orang lain enggak ada yang dengar. Walau kana qariban minhu, meskipun dekat. Nah, jadi intinya begini ya, biar lebih mudah dirangkum. Jadi intinya Rasulullah kalau salat malam itu kadang menjaharkan bacaan Qur'annya, kadang mensirikan atau memelankan. Apa ukuran jahar di sini? Kadang Rasulullah itu mengeraskan, menjaharkan, tetapi bukan berarti teriak-teriak gitu loh. Menjaharkan di sini maksudnya adalah menjadikan orang yang di sekitarnya, yang dekat dengannya itu dengar. Ya. Itu maksudnya keras, itu orang yang ada di sampingnya dengar, itu maksudnya. Bukan berarti teriak-teriak, bukan. Kemudian kadang Rasulullah itu mensirikan sampai-sampai orang itu enggak ada yang dengar, meskipun di dekatnya enggak dengar. Nah, jadi ada dua cara. Kadang-kadang menjaharkan sehingga orang yang ada di dekatnya dengar. Terkadang Rasulullah mensirikan, memelankan sehingga orang di dekatnya enggak dengar. Dan itu dua-duanya dipakai Rasulullah kalau sholat malam. Kadang dikeraskan bacaannya sehingga orang di sekitarnya dengar. Kadang tidak dijaharkan, tapi disirikan sehingga orang di sekitarnya tidak mendengarkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masalah ini luas ya, boleh misalnya bapak-bapak sholat malam ya, boleh diangkat suaranya ya, tidak apa-apa. Sekiranya orang lain dengar di sekeliling kita, istri kita yang mungkin tidur, anak kita, tidak apa-apa. Sekiranya mereka dengar. Kemudian hadis berikutnya, ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Jadi sebelum saya lanjut masalah bacaan Qur'annya Nabi itu, kata pengarang kitab ini, fakilal amroini sa'ighun mashru'un. Dua-duanya boleh, keras boleh, pelan boleh. Ya, tapi standar keras tadi itu orang yang di sekitarnya mendengarkan. Gitu ya. Oke. Haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Waqi'un qala haddatsana Mis'arun an Abil Ala al-Abdiyyi an Yahya ibn Ja'dah an Ummi Hani. An Ummi Hani, Ummu Hani pernah berkata, Ummu Hani ini seingat saya adalah putrinya Abu Talib, saudarinya Ali bin Abi Talib, jadi sepupu Rasulullah. Ummu Hani berkata, kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil-lail. Dulu aku pernah mendengarkan bacaan Qur'annya Rasulullah bil-lail, di malam hari. Jadi Rasulullah malam hari bangun tengah malam atau di penghujung malam, di sepertiga malam terakhir Rasulullah berdiri dan sholat malam. Ummu Hani dengarkan suara bacaannya Nabi. Wa ana ala arishi. Sedangkan pada waktu itu aku ada di atas ranjangku, di atas tempat tidurku. Ummu Hani di atas tempat tidurnya dengar bacaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini wa qala ba'du syurah inna dzalika sima' kana qabla al-hijrah. Sebagian pensyarah mengatakan ini sebelum hijrah, karena dulu Rasulullah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggal di Mekah. Ya, kemudian sebagian pensyarah kitab ini mengatakan bahwa kejadian Rasulullah mengeraskan bacaan Qur'annya sampai Ummu Hani dengar, ya, sampai Ummu Hani dengar, itu terjadi dulu sebelum hijrah ke Madinah, artinya di Mekah. Kemudian ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah, haddatsana Mahmud ibn Ghailan qala haddatsana Abu Dawud qala haddatsana Syu'bah an Muawiyah ibn Qurrah qal sami'tu Abdullah ibn Mughaffal yaqulu. Aku pernah mendengar Abdullah bin Mughaffal berkata, ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi yaumal fath. Dahulu aku melihat Rasulullah, atau aku pernah melihat Rasulullah berada di atas untanya di hari yaumul fath Makkah, di hari Fathu Makkah, di hari pembebasan kota Makkah. Di atas untanya tersebut, Rasulullah membaca firman Allah, inna fatahna laka fatham mubina, liyaghfiru laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhar. Rasulullah membacanya dengan suara yang bagus sekali, yang indah. Faqara'a wa raja'a, raja'a di sini artinya membaguskan suaranya. Ya. Surat Al-Fath ayat 1 dan berikutnya, inna fatahna laka fatham mubina, liyaghfiru laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhar. Ayat ini dulu dibaca Rasulullah ketika Fathu Makkah dengan suara yang begitu merdu. Qal wa qala Muawiyah bin Qurra, rawi hadis ini Muawiyah bin Qurra mengatakan, laula an yajtami'an nasu alayya la khattu lakum fi dhalika as-saut aw qala al-lahn. Kalaulah bukan karena khawatir manusia akan mengerubungi diriku, kalaulah bukan karena manusia berkumpul kepadaku, niscaya aku akan tirukan bagaimana suara merdunya Rasulullah dan bagaimana intonasinya. Ya, kalaulah bukan karena orang banyak ini, saya aku akan sampaikan. Ya, ini menunjukkan Rasulullah itu bacaannya bagus. Dan Rasulullah suaranya merdu. Ya, wallahu a'lam bissawab. Kemudian ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Berikutnya, haddatsana Qutaibah ibn Sa'idin, qal haddatsana Nuh ibn Qais Al-Huddani an Husam ibn Misak. Ya, saya ulangi, an Husam ibn Misakki an Qatadah qala, dari seorang tabi'in yang mulia Qatadah rahimahullah, beliau berkata, ma ba'athallahu nabiyan illa hasan al-wajhi, tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali yang wajahnya ganteng. Tidaklah Allah mengutus nabi kecuali wajahnya rupawan, ganteng, nyenengkan orang. Wa hasanu saut, dan suaranya indah. Wa kana nabiyukum hasanal wajhi, dan sesungguhnya nabimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi, wajahnya rupawan. Hasanas sauti, dan suaranya merdu. Wa kana la yurji'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini khotul iman, sanaduhu dhaif. Ya, sanadnya dhaif. Min mursal Qatadah. Warrawi anhu Hisam ibn Misak dhaifun jiddan. Jadi ada salah seorang perawi yang statusnya itu dhaif jiddan. Jadi khotul iman, hadis ini adalah hadis yang lemah, ya. Tapi sebagian tapi maknanya secara umum benar, karena karena Rasulullah memang wajahnya itu paling indah dan Rasulullah suaranya juga indah. Ya, jadi maknanya benar. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini. Haddatsana Abdullah ibn Abdurrahman qala haddatsana Yahya ibn Hassan qala haddatsana Abdurrahman ibn Abi Zinad an Amr ibn Abi Amr an Ikrimah an Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, dari Abdullah bin Abbas. Qal, beliau berkata, kanat qira'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam rubbama yasma'uha man fil hujrati wa huwa fil baiti. Kata Abdullah bin Abbas, beliau berkata, dahulu Rasulullah kalau membaca Al-Quran, terkadang Rasulullah itu menjadikan bacaannya itu didengarkan oleh orang yang ada di kamar itu. Wawafil bait, ketika beliau sholat di rumah. Jadi Rasulullah kalau sholat di rumah itu kadang-kadang suaranya didengerin, supaya orang di kamar itu dengarkan bacaannya. Nah itu ya, itu tadi sudah kita jelaskan. Dan maknanya itu bukan Rasulullah melantangkan suara teriak, bukan. Tapi sekedar orang di sekitarnya itu, atau di samping kanan kirinya, atau di dekatnya itu mendengarkannya. Saya rasa sampai di sini ikhwatal iman perjumpaan kita. Dan insya Allah di esok hari atau di pertemuan yang akan datang, sekarang ini hari, sekarang hari Ahad ya. Jadi insya Allah pada hari Rabu malam, insya Allah kita akan mempelajari tema baru, yaitu bab Maja'a fi bukai Rasulillah. Bab tentang tangisan Rasulullah. Bagaimana Rasulullah nangisnya itu? Apa saja yang membuat Rasulullah menangis? Dan bagaimana kondisi Rasul ketika menangis? Insya Allah itu akan kita terangkan pada pertemuan yang akan datang. Nah, sekarang kita kembalikan ke Mas Adi. Mungkin ada pertanyaan, jika ada ya kita jawab. Jika enggak ada, alhamdulillah. Saya kembalikan ke beliau. Monggo, Mas, silakan. Nah, jazakumullah khairan atas materinya, Ustaz. Selanjutnya kami akan buka sesi tanya jawab. Silakan kirimkan pertanyaan-pertanyaan Anda melalui pesan singkat di nomor 0873x04x846 dan melalui line telepon di 0313710210. Khotan Iman, kami akan membacakan pertanyaan pertama yang telah masuk ke WhatsApp kami dari Bapak Mustafa Surabaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ada beberapa riwayat bacaan Al-Quran, di antaranya riwayat Hafs dan riwayat Warasi. Mana yang lebih afdal, Ustaz? InsyaAllah nanti bisa ditanyakan pada Ustaz yang lain. InsyaAllah ketika nanti ada bacaan Al-Quran atau sesi ketika Ustaz lain menyampaikan tentang khusus tentang bacaan-bacaan Al-Quran, ya nanti bisa ditanyakan. Ya, wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah khairan, Ustaz. Nah, selanjutnya pertanyaan dari Ibu Hanifah Surabaya, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapakah di antara imam-imam di Makkah yang mirip dengan bacaan Rasulullah, Ustaz? Fadhal. Jadi kalau kita mendengarkan bacaannya sesuai dengan aturan, jadi kita juga enggak tahu bagaimana suaranya Rasulullah, kita enggak mendengarkan secara langsung, tetapi di sana ada aturan-aturan ya, bagaimana makhrajul hurufnya, bagaimana bacaannya, bagaimana kaidah-kaidah dalam mentartilkan Al-Qur'an. Jika benar ya sudah, itu benar, berarti warid dari Rasulullah, selama bukan qira'ah syadzah. Ya, qira'ah yang mutawatirah dari Rasulullah ya sudah, berarti sama dengan Nabi. Ya, jadi bukan berarti harus dipilih mana syekh yang paling mirip Rasulullah, ya wallahualam, kita enggak tahu dari segi suaranya, intonasinya, wallahualam. Tapi mereka adalah para ulama, para kufat yang belajar luar biasa. Dan qira'ah yang dipakai adalah qira'ah yang mutawatirah, bukan qira'ah yang syadz. Jadi semuanya ada sanad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Naam, selanjutnya kita akan coba penelpon, kita angkat penelpon yang telah masuk. Assalamualaikum. Naam, selanjutnya kita akan coba penelpon, kita angkat penelpon yang telah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Naam, selanjutnya Gibu, kita akan coba penelpon, kita angkat penelpon yang telah masuk. Assalamualaikum. Naam. Selanjutnya Ibu, kita akan coba telepon, kita angkat telepon yang telah masuk. Assalamualaikum. Nah, Ibu, kita akan coba telepon, kita angkat telepon yang telah masuk. Assalamualaikum. Nah, Ibu, kita akan coba telepon. Naam Ustaz. Pertanyaannya datang dari Ibu Yusuf Ustaz. Beliau bertanya dengan bahasa Jawa Ustaz dan ana kurang paham Ustaz. Nah. Apa langsung disampaikan, mohon maaf Bu, bisa dengan bahasa Indonesia begitu. Jadi saya tidak, kebetulan tidak ada ini alatnya ya, jadi saya tidak dengar tadi. Tapi lain kali tidak apa-apa Mas, gitu langsung disampaikan, mohon maaf Bu, mungkin bisa dengan bahasa Indonesia begitu. Dan kebetulan ini saya alatnya tidak ada juga ini, jadi saya tidak bisa dengar. Ya mungkin tidak apa-apa lain kali. Nah. Afwan untuk Ibu Yusuf, insya Allah kita akan menjawabnya lain kali Bu. Saya gak dengar karena gak ada alatnya. Nah, kita akan bacakan dari WhatsApp yang telah masuk Ustaz. Pertanyaan yang ketiga dari Bapak Rosid di Bekasi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah setiap membaca Al-Quran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu menangis? Fadhal Ustaz. Apakah setiap membaca Al-Quran Rasulullah pasti menangis? Wallahu a'lam bishawab. Ada riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa ketika Rasulullah membaca Al-Quran menangis. Tapi apakah setiap membaca Al-Quran Rasulullah menangis? Wallahu a'lam bishawab. Saya pribadi belum tahu riwayat yang menyatakan seperti itu. Tidaklah Rasulullah membaca Al-Quran kecuali pasti menangis. Lah, lafaz-lafaz seperti itu wallahu a'lam kami tidak pernah menjumpai ya. Dengan keterbatasan ilmu kami, kami belum pernah mendengarkan hal itu. Tapi pernah Rasulullah dibacakan Abdullah bin Mas'ud, terus Rasulullah menyuruhkan berhenti, Rasulullah menangis. Atau ketika turun ayat tertentu Rasulullah menangis, iya. Tapi apakah terus? Lah ini tidak ada riwayat yang menunjukkan akan hal itu. Wallahu a'lam bishawab. Naam jazakumullah khairan. Kita coba angkat penelpon yang telah masuk Ustaz. Halo, assalamualaikum. Naam jazakumullah khairan. Kita coba angkat penelpon yang telah masuk Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi khairan. Kita coba angkat penelpon yang telah masuk Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi khairan. Kita coba angkat penelpon yang telah masuk Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi khairan. Kita coba angkat penelpon yang telah masuk Ustaz. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi khairan. Kita coba angkat penelpon yang telah masuk Ustaz. Halo, assalamualaikum. Halo, ya Ibu, silakan pertanyaannya Ibu. Kita coba angkat penelpon yang telah masuk Ustaz. Halo, assalamualaikum. Halo, ya Ibu, silakan pertanyaannya Ibu. Kita coba angkat penelpon yang telah masuk Ustaz. Halo, assalamualaikum. Halo, naam, ya, silakan pertanyaannya Ibu. Oke, silakan bisa dilanjutkan pertanyaannya Ibu. Halo, naam, ya, silakan pertanyaannya Ibu. Oke, silakan bisa dilanjutkan pertanyaannya Ibu. Halo, naam, ya, silakan pertanyaannya Ibu. Oke, silakan bisa dilanjutkan. Naam, nampaknya terputus Ustaz. Oke. Mas Adi mungkin kita cukupkan sampai di sini Mas Adi. Jazakumullah khair atas partisipasi para pemirsa Aliman TV dan juga terima kasih pada beberapa pemirsa yang sudah melayangkan pertanyaan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semuanya, melindungi kita semuanya dan semoga kita semuanya diberi oleh Allah keistiqomahan. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.